النبي والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يغفر لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أنا في الدين أعزكم الله telah pada pertemuan yang pertama tadi telah kita uraikan sedikit sejarah dakwah salafiyah di Indonesia ini, secara khusus dakwah yang diemban oleh Ja'far Umar Talib wafatullah, dari mulai awal dakwahnya hingga sekarang ini. InsyaAllah ta'ala pada kesempatan kita kali ini kita akan membahas tentang hasil renungan masa-masa pendirian yang dilakukan oleh Ja'far Umar Talib ini. Dan kita lihat di mana kita na'asyakumullah pada kenyataan dilapanan bagaimana tingkah dakwah dia bandingkan dengan hasil renungan malam atau renungan paginya dia. Sudah menyebutkan dalam majalahnya ini bahwasanya dia telah salah mendidik murid-muridnya yang ini, salah didikan. Dia mengatakan di halaman yang 9 ada pembahasan kecenderungan kepada pemahaman hadasiyah. Dia mengatakan bahwasanya dia berkutat dengan penghasilan kitab-kitab yang di atas kitab-kitab para ulama al-sunnah dan yang lainnya untuk kalangan yang sangat terbatas. Dia bilang saya sibuk dengan kunjungan ke berbagai ulama yang ada di Yaman dan Saudi Arabia. Saya lupa dengan keadaan sesungguhnya mayoritas umat di Indonesia yang tingkat pemahamannya amat rendah tentang Islam. Dia mengatakan, saya saat itu menganggap tingkat pemahaman umatku sama dengan tingkat pemahaman murid-muridku. Allah, ceritanya dia menaikkan murid-muridnya gitu. Ini tingkat pemahaman yang super. Sementara umat yang lainnya tak tangan. Akibatnya, ketika saya mengikuti penyelewangan umat dari As-Sunnah, saya anggap sama dengan penyelewangan orang-orang yang ada di sekitarku yang selalu saya cari ilmu. Sama rendahkan begitu. Kesia-sia menyikapi murid-muridnya yang menyimpang dengan menyikapi masyarakat umum yang menyimpang. Dia mengatakan tentu anggapan yang demikian ini adalah anggapan yang zalim. Dengan anggapan yang salah inilah akhirnya saya ajarkan sikap keras dan tegas terhadap umat yang menyimpang dari sunnah walaupun mereka belum mendapatkan penyampaian ilmu sunnah. Ini kata dia. Ini mana dikira Allah. Kalau lah dia menyatakan demikian tentang diri dia pribadi lah. Tidak mengapa. Gimana karena dikira Allah yang menjadi masalah ketika dia menisbatkan ini semuanya ialah kepada murid-muridnya. Paham? Dia yang menggambarkan kepada para pembaca bahwasanya saya berusaha putih. Sekarang saya tobat. Namun, didikan yang salah itu masih membekas pada murid-murid saya. Masih mencengkram kuat pada hati murid-murid saya. Sehingga mereka bersikapnya masih keras kayak gini. Oh, sekarang saya tidak. Dia mengatakan begini, mana begini, Alhamdulillah, bahwasannya dia mengajarkan sikap yang keras kepada orang yang menyimpang dari sunnah walaupun belum sampai ilmu kepada dia. Hari mana bertina azabimullah disisakan oleh kenyataan dalam dakwah dia sendiri. Sepanjang yang saya alami dengan dia dari mulai tahun 94 sampai tahun 99 bahkan sampai tahun 2000 berapa lama tuh? 6 tahun dalam menyikapi orang-orang yang menyimpang dari As-Sunnah tidak pernah ketika itu Ja'far Umar Talib langsung mengikutin. Tidak pernah. Kasus yang pertama, ketika kejadian yang menimpa Yusuf Osman Ba'isa, ketika dia menampakkan pemikiran sururiahnya dalam bentuk Al-Insaf, itu dia langsung mengadakan Tabligh Akbar tentang bahaya sururiah membantai yang namanya Yusuf Osman Ba'isa. Tidak. Di situ ada upaya untuk menasihat, menasihati dia, bahkan sempat ketemu. Satu majlis di rumahnya, diupayakan pertemuannya harus bagian Pak Ustaz. Yang disepakati di situ bahwasanya ucapan-ucapannya Yusuf Osman Ba'isa di antaranya. Dia mengatakan bahwasanya kalau masalah akidah kita mengambil dari salafun shalih, kalau masalah dakwah akhlak dakwah kita mengambil dari jamaah tabligh, kalau urusan tahun di muharakah kita mengambil dari kaum muslimin. Sepakati ini ucapan-ucapan yang bagus dan kalaupun diucapkan bukan di majelis umum tapi majelis khusus, majelis khas para ustaz. Supaya dia memang sudah ribut ketika itu. Namun semula disatukan lagi oleh para ustaz yang lainnya. Dan itu terjadi pada pertemuan para ustaz di masjid Dekulan, Ihya Us-Sunnah Dekulan. Kumpul semua para ustaz. Dan datang ketika itu Yusuf Osman Ba'isa duduk. Dia berbicara. Ja'far Umar Talib di belakangnya, Waiz Zawad di belakangnya, Farid Anis di belakangnya, Bawasa Muhammad Marta di belakangnya, akur. Bahkan senyum ketika itu. Jadi Zawad melihat akurnya mereka berdua. Ada upaya menafok, ada upaya nafok, ada upaya menyedapkan ilmu kepada dia. Baru ketika orang ini menunjukkan penentangan dia terhadap As-Sunnah, Sunnahnya Rasul SAW, dan dia menunjukkan pembelaan yang sangat terhadap pemikirannya Al-Aujah wa ashabuh, baru dia mengadakan yang namanya tabligh akbar tentang bahaya fitnah syirik. Allah. Dia mengatakan tentang itu bahasa ada siasi khafif. Politik istrik ada. Dia mengucapkan kepada salah seorang muridnya pengarang ketika itu, dan saya mendengar di balik kaca dia mengucapkan di luar di luar di pelataran masjid Al-Fibulat, dan saya salah masjidnya ketika itu mendengar langsung ada siasi khafif khafif ada. Jika disampaikan langsung kepada saya oleh salah seorang murid pengarang ketika itu, kalau saya tidak salah ingat, disampaikan oleh Al-Akh Mahmud Tajib. Sekarang di Purwakarta orangnya, apa apa? Ayo. Bahkan kalau dia masih ingat, yang namanya kasus Yusuf Ibn Da'isa, kemudian orang-orang yang membelanya, itu sampai pada tingkat ada upaya islah. Upaya pertemuan orang. Naam, siap untuk itu. Tamang. Sampai mendatangkan Syekh Ali, Al-Fakahullah, tenang masalah mereka semua. Sudah ada yang namanya kematian hijjah, sehingga dia pun menyatakan demikian. Mereka langsung, tak isanya. Ayo. Kemudian kasus yang lainnya, ketika mencicati Soleh Su'aiti dan JS-nya ketika itu, Abu Risa dan JS-nya ketika itu, itu demikian dilakukan yang namanya daya dokumentasi, disampaikan kitab-kitabnya para ulama, disampaikan fatwa-fatwa para ulama kepada mereka, kitab Jama'ah Wahyah Jama'ah Wahidah La Asuratun Wahid La Asyarat O Jama'ah Wahid La Jama'at, kitab Anasullah Aziz dan semisalnya yang membantah pemikirannya Abdurrahman Burhalik sampai kepada mereka semua. Begitu mereka menunjukkan sikap yang atuh tak atuh penentangan terhadap keterangannya para ulama, dia mengatakan ini adalah perkara yang pasti, katanya Bumija. Tidak bisa dia bicara, tidak bisa dia dialog di buku ini. Baru Pak Sini ngamuk-ngamuk setelah saya ngamuk ngamuk ngamuk. Ketika kasusnya Umrah bin Ghufran, sudah demikian upaya iqamah utub aja sampai ke telepon langsung dari jajolan di rumahnya, telepon langsung ke Serowo, ke Kisai, dan direkam hasilnya. Wakah menuju, kita ada ketika itu. Saya menanyakan iqamah utub aja kepada orang tersebut. Hanya semuanya ada. Hanya semuanya. Yang disikapi sama siapa mengatakan ketika itu tidak langsung disikap sama dia, karena upaya untuk menyampaikan hal-hal kepada dia baru ketika memberikan penentangannya tidak sama dia. Alhamdulillah, sehingga yang dicapkan di sini sama dia Allahumma ta'an ini kibbun makhluk kesusahan yang terbongkar dari sejarah perjuangan dakwah dia sendiri. Wallahualam, kalau kemudian diminta Ustaz ketika itu tidak lagi apa namanya mengutulkan apa yang sini dia ucapkan tentang mereka-mereka ini, wallahualam. Paham saya. Dia mengatakan lagi, saya pun sempat menganggap bahwa mayoritas kaum muslimin adalah ahli jum'ah dan harus disikapi sebagai ahli jum'ah. Nah itu prinsip yang kamu bilang dunia. Nah tadi ya, saya selama sebagai muridmu ya Ustaz, alhamdulillah tidak pernah saya punya sikap yang seperti ini. Justru yang saya pahami dari gerak langkah kamu selama ini dan juga gerak langkahnya para ahli selama ini, yang saya tahu ada dua macam golongan orang itu. Ada satu orang yang memang mereka sebagai ashabul ahwa'i wal bid'ah, gembongnya, pendekarnya, panser-panser muda tantuannya. Ada pula yang mereka itu orang yang terjatuh dalam kebutuhan wawani dan di orang awam. Sikapnya pun berbeda. Sikapnya pun juga berbeda. Ayah. Wallah, kalau misalkan apa namanya dia meyakini demikian dulu, menunjukkan bahwasanya dia memang semisi punya pemikiran tafsir. Semisi dia, Pak. Walaupun punya pemikiran tafsir. Tetapi kalau disampaikan kepada mutlurnya, Pak, tidak pernah kita punya sikap yang seperti itu. Alhamdulillah. Pada dia, maka tampaklah dakwah salafiyah yang saya perjuangkan menjadi terkucil, kaku, dan keras. Saya telah salah paham dengan apa yang saya pelajari dari kitab-kitab para ulama tersebut di atas tentang kitab Torah Bid'ah. Saya sangka ahli kitab itu ya semua orang yang menjalankan bid'ah secara mutlak. Dia mengatakan, saya sangka ahli kitab itu ialah semua orang yang menjalankan bid'ah secara mutlak. Secara mutlak. Ini sangkaan dia. Memang dulu memang kalau begitu dicek ada sebuah orang ini. Namun ini uji kehendak Nabi Tuhan Azzaikumullah terbantah dengan kenyataan dakwah dia sendiri. Kalau dia masih ingat, ketika dia menulis buku putih yang pertama, membantah tuduhan, menjawab tantangan, bantahan terhadap seorang dari Mesir yang bernama Syarif Hajjah, pembela pertama Yusuf Aisha dari Mesir. Di situ dari Hazza menutin Ja'far Talib telah menyatakan polis sebagai ahli bid'ah kepada orang-orang awam. Dikatakan apa dia? Kemudian dia mati punya buku-buku tadi kerja membuka lembaran-lembaran tadi supaya dia ingat bagaimana masalah jawab dia ketika itu. Dia nukilkan di situ keterangan dari Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Ahtisam. Dia mengatakan bahwasanya ada dua orang-orang yang sangat layak dicap sebagai ahli bid'ah itu. Yang pertama, ialah seseorang yang memang mengajarkan bid'ah tadi, pencetusnya, pendirinya. Kemudian dia membelainya dengan hujjah-hujjah, dengan argumentasi. Ada yang tak berhalas. Pencetusnya dia, penemu bid'ah tadi. Dan yang kedua ialah orang-orang yang membela dia. Ini kata beliau, kalau orang yang ikut ikutan dengan dia dari kalangan orang awam dan semisalnya, kalau mengikuti orang tadi dengan ilmu, dikasih tahu dengan ilmu bahwasanya tokoh dia tokoh yang bid'ah, pemikirannya pemikiran bid'ah, kemudian justru orang ini membela tokohnya, mencari-carikan jalannya, cari argumentasinya, pecah-pecahnya, cepat sana, cepat sini, bela sana, bela sini. Maka orang seperti ini, Allah berkata kepada Allah, wilhaqtih, disamakan dengan penemu tadi. Kalau tidak, maka tidak. Ayo. Ayo. Itu yang dia sebutkan jawaban terhadap ujian dari Allah dalam bukunya dia menjawab, membantah itu yang menjawab tantangan di buku-buku pertama. Walaupun kalau kemudian dia apa namanya tidak sadar terus begitu, walaupun dia kopas dari kebenaran dia yang dulu, kemudian dia berubah menjadi pemikiran tabi'i yang gampang mengatakan orang yang Allah Alam. Ini menunjukkan masih dia tidak beres kepada orang ini. Allahumma sallam, Allahumma sallam. Nah kemudian dia apa namanya menjelaskan dia baru sadar tentang kesalahan tersebut. Setelah Syekh Muhammad Amin al-Jami rahimahullah memberikan ceramah di Masjid Nabawi karena adanya pemahaman tetap yang istimewa seorang yang bernama Abu Abdullah Mahmud bin Muhammad al-Hajjaj al-Misri ila akhirin. Yakni dia merah dirinya terkena pemahaman tadi. Dia mengatakan pemahaman seorang ini ialah bahwa setiap orang yang berkata atau berbuat dengan bid'ah, maka dia secara mutlak bisa difonis sebagai ahli bid'ah dan harus dipanggil sebagai ahli bid'ah. Padahal menurut Al-Quran dan Sunnah Sunnah, orang yang bersikap bid'ah itu belum tentu bisa langsung difonis sebagai ahli bid'ah, berhubung adanya penghalang untuk difonis demikian. Bila akhir ini. Artinya seakan-akan dia merasa waktu ceramahnya Syekh ini mengenai dirinya. Artinya apa? Dia ya, ketika itu merasa dirinya terkena pemikiran, ada dia. Wah. Kau tapi kalau anda mengaku demikian, berarti anda dari kononnya orang beres. Padahal kalau kita tidak ada pengawal, tidak demikian semuanya. Pada buku putih yang kedua, Kemudian sudah ini karena mungkin Rasulullah yang menulis tidak kita orang. Anak Allah Subhanahu Ali Isma Medan, Pak Hari, Afri, Pangkep, Sulawesi, Tadiyuti, Syarif Al-Syar, dan beberapa orang santri di Jolat, murid-murid dia sendiri ketika itu. Ketika pada pembahasan subhatnya Abu Ihsan Medan, dia ini menuduh cita-cita orang ketika itu, Ja'far Palis dan murid-muridnya, sebagai orang yang memiliki pemikiran asasiyah. Dengan tegas dia mengatakan, mereka memiliki pemikiran asasiyah. Haddatsani Abdul Mu'ti Irisani. Abdul Mu'ti menampilkan barakat yang alasannya ketika itu, ketika mati di Jogja ya. Sebiah ketika itu yang membacakan buku-buku kedua, supaya dikoreksi sama pagi. Kerja apa? Di rumahnya. Rumahnya yang Sukoharjo kalau nggak salah. Kalau nggak salah yang Kenari, semuanya salah satunya lah. Jadi kayak itu. Dibacakan. Pas sampai pada pembahasan seperti ini, dia malah, wih, kata dia. Memangnya kita orang nggak ngerti yang namanya hadiah. Emangnya apa namanya mereka saya yang tahu. Wih, ditulis. Kalau aku masih punya, Ikhwan, buku putih yang kedua, kamu lihat pada saatnya itu, di bawahnya ada keterangan dari dia tentang bagaimana prinsip hadiah itu. Dibantah sama dia ada dia itu. Bantah. Hah? Ini dia yang kalau mengatakan di sini, bahwasanya ternyata saya dulu salah paham dalam memahami buku-buku para ulama yang terdahulu itu. La haula wa la quwwata illa billah. Kalau kamu kemanakan yang dulu itu, apa kamu tobat dari perkara yang hak yang kamu sampaikan dulu kepada kita semua yang kamu tulis di buku putih yang kedua itu? Apa kamu tobat? Apa kamu memang? Nah, ya. Bila kamu mampu, dia dari pahit. Iman dia kamu dari kebenaran itu pahit. Pak Iman memang dia dunia memang punya pemikiran hajah dia. Saya yang sangat pahit. Allahumma musta'an, Allahumma musta'an.